Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Menjelang siang hari ini pertemuan kedua membaca kitab karya Fadilatul Syekh Dr. Khalid bin Dhahwi Al-Dhafiri Hafizahullah berjudul Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi. Hiburan untuk seorang salafi menghadapi tipu daya orang yang membenci. Kitab ini disusun oleh Al-Syeikh Khalid bin Dhahwi Al-Dhafiri untuk membantu kita bisa lebih menenangkan hati dan mendamaikan pikiran saat berdakwah, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berdakwah itu pasti ada cobaan. Perlu bekal yang cukup agar cobaan-cobaan itu bisa dilalui dan berakhir dengan kebahagiaan. Maka beliau Asy-Syaikh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah berusaha melalui kumpulan tulisan di dalam kitab ini membantu kita selalu memahami dan terus menyadari bahwa demikianlah jalan dakwah. Untuk mukadimah sudah kita baca pada pertemuan yang pertama. Siang ini kita melanjutkan untuk halaman yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Abdullah Khalid bin Lahwi Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala fi kitabih Sulwanus Salafi 'inda Kaidil Khalafi Al-Faslul Awwal. Pasal pertama. Al-ibtila'u sunnatun minallahi 'ala 'ibadih. Cobaan dalam kehidupan merupakan ketetapan dari Allah yang tidak bisa diubah-ubah, berlaku pada semua hamba. Jadi sunnah minallah, sunnatun minallah. Ya hidup memang seperti itu. Akan selalu ada cobaan. Tidak berhenti. Mungkin satu cobaan, kecobaan yang berikutnya ada jeda waktu. Tapi tetap saja statusnya terus menerus. Tidak pernah habis. Yang sudah menjalani dan juga mengikuti perjalanan dakwah pasti menemukan kenyataan ini. Masalah itu enggak ada selesainya. Menyelenggarakan pendidikan misal itu masalahnya kan kompleks dan saabrek. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan, sebuah lembaga pesantren, ma'had, semua aspek itu selalu ada masalah, mulai dari legalitas surat-surat administrasi dari awal hingga terus berjalan, karena akan terus diupdate, sosialisasi dengan masyarakat sekitar ya, agar bisa diterima dengan baik, minimal tidak ada penolakan. Finansial dan biaya tidak murah menghabiskan jumlah yang banyak. Karena dakwah ini luas. Ketersediaan SDM, sumber daya manusia yang cukup dan mumpuni. Koordinasi antar SDM tadi, agar tidak salah paham, agar tidak tumpang tindih, sehingga menimbulkan potensi gesekan. Kemudian, menyamakan visi dan misi, termasuk di dalamnya menetapkan kurikulum, jadwal kegiatan, target dan tujuan, termasuk juga kesepakatan bila terjadi pelanggaran, apa yang harus dilakukan, kalau ada yang sakit, apa yang harus diperbuat, kriteria calon santri yang akan diterima, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian setelah mereka lulus, apakah kita lepas tangan begitu saja? Atau kita juga merasa ya, punya tanggung jawab, walaupun lulus itu ada didikan kita. Maka tetap kita support, kita fasilitasi. Anak dengan berbagai latar belakangnya. Ada yang dari awam, ada yang dari kecil sudah menjadi salafi. Ada yang kemampuannya pas-pasan, ada yang kemampuannya di atas rata-rata. Ada yang bahkan tidak mampu sama sekali. Itu baru santri. Orang tua, ada orang tua yang perhatian, ada yang tidak, ada orang tua yang awam, ada orang tua yang sudah kenal salaf sejak lama. Ada orang tua yang lemah ekonominya, ada yang mampu dan kuat dalam pembiayaan. Jadi macam-macam itu, kompleks sekali. Itu baru satu tempat. Ya, kalau dakwah itu melebar dan meluas. Jika target sasarannya adalah salafi, ahlu sunnah, cenderung mudah untuk diarahkan. Karena sama-sama berpijak di atas dalil. Tapi kalau yang dihadapi adalah masyarakat luas, kaum muslimin secara umum, bukankah pasti dan jelas masalahnya lebih banyak dan lebih kompleks. Belum lagi bila ada pihak-pihak yang secara terang-terangan menyatakan menolak, membenci, dan memusuhi. Apalagi jika pihak-pihak itu punya link dan jaringan ke kekuasaan. Kelompok-kelompok dan firqah-firqah di dalam Islam itu, yang tidak sesuai dengan misi tauhid dan misi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi masalah internal pribadi, istri yang sakit-sakitan, anak yang masih kecil, anak yang juga perlu perhatian, belum nanti orang tua juga menuntut, mertua, keluarga besar, belum urusan penghasilan dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Udah kompleks kan. Yang penting bahwa al-ibtila'u sunnatun minallahi ala ibadih. Yang namanya cobaan-cobaan adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa ditolak. Pasti terjadi. Tinggal bagaimana mensikapi. Minimalnya kita sadar seperti itulah jalan dakwah. Seperti itulah hidup di dunia. Ambil hikmahnya, pegang positifnya. Ini kan termasuk fikih dakwah. Jika tidak, gampang putus asa. Belum melangkah, sudah menyatakan menyerah. Bubar, bubar, bubar. Atau, udahlah saya mengundurkan diri aja lah. Atau, saya pindah ke tempat yang lain aja. Alasan dicari. Padahal tujuannya untuk mundur. Jangan. harus disadari bahwa itu semua adalah ketetapan dari Allah. Gak bisa ditolak. Gak bisa dihilangkan. Ingat selalu sabda Nabi Muhammad SAW, yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi awil mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa laisa lahu khati'ah. Nabi Muhammad SAW menyatakan yang namanya cobaan itu pasti akan dialami orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Cobaan itu kaitannya dengan dirinya, entah sakit atau yang lain-lain. Hartanya, entah dia punya harta yang hilang, diambil orang, tidak dikembalikan, ditipu, atau karena dia tidak punya harta. Awaladihi, atau cobaan itu dalam bentuk anak. Ada yang tidak punya anak, ada yang punya anak tapi banyak, ada yang punya anak bermasalah, ada yang punya anak cacat, ada yang punya anak tidak sesuai ekspektasi, ada anak yang daya tangkapnya lemah. Ujian, anaknya sakit. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil hikmahnya, pegang positifnya. Itu dijalani dengan sabar. Karena jika dihadapi dengan sabar, maka dia sedang menjalani proses pembersihan diri dan pensucian. Sehingga besok pada hari kiamat ketika bertemu dengan Allah sudah tidak lagi membawa beban kesalahan. Karena kesalahan-kesalahannya sudah digugurkan, dosa-dosanya dihapuskan. Itu sunnatun minallah ala ibadih. Yang penting jalan. Gitu. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita baca. Qala hafizahullahu taala lamma khalaqallahul khalqa liibadatihi wahdahu la syarika lahu ja'ala alamatin biha yu'rafu as-sadiqu fi ta'atihi minal kadhibil mutakhadhili an ibadatihi. Allah menciptakan makhluk tujuannya adalah untuk beribadah, tidak melakukan kesyirikan. Allah juga menetapkan tanda-tanda agar terbedakan antara yang betul-betul serius dengan yang main-main. Siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Wa minal alamatil fariqati as-sabru ala ma yusibul mu'min fit tariqi ila Allah taala minal ibtilaati. Salah satu penandanya adalah sikap sabar menghadapi semua tantangan dalam perjalanannya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sabara naja wa faza wartafa'at lahu darajat. Kalau dia sabar, pasti selamat, sukses, derajatnya akan dinaikkan. Wa in taza'za'a wan hazama wan kasara amamal bala dha'ufa imanuh. Tapi ketika terjadi cobaan, dia goyang. Dia goyah. Dia patah. Bahkan dia merasa kalah. Maka imannya itu akan lemah. Wa hakadha hatta yaziga ma'azza'irin. Seperti itu terus kondisinya, imannya semakin lemah, imannya semakin melemah. Sampai na'udzubillah dia akan bergabung dengan orang-orang yang tersesat. Wa yahlika ma'al halikin, ikut binasa bersama yang telah binasa. Nas'alullaha, nas'aluhu ta'ala salamata fid darain. Kita mohon keselamatan dalam dua kampung, kampung akhirat dan kampung dunia. Harus sabar memang. Urusan kecewa. Urusan kecewa. Ada saja latar belakangnya. Jangan karena kecewa disebabkan satu oknum, akhirnya dipukul rata. Jangan karena sakit hati, karena satu masalah tertentu, kemudian dia samakan. Dia lebih mengikuti perasaannya dibandingkan dia tetap bersabar dan bertahan di atas dakwah ini. Yang salah bukan dakwahnya. Yang salah itu bukan dakwahnya. Dakwah salaf adalah dakwah yang benar. Yang salah adalah oknum-oknumnya. Kasus penipuan misalkan. Hutang piutang. Ada satu oknum yang senangnya hutang sana, hutang sini. Termasuk dia akhirnya menjadi korban hutang itu. Dia datang melas-melas. Dia minta sampai menangis, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Dia kasih pinjaman, statusnya hutang. Pinjam lagi dikasih. Jatuh tempo berkali-kali, gak pernah dia lunasi. Jangankan melunasi, mencicilnya saja tidak. Semakin hari dia semakin tahu loh. Dia punya utang di mana-mana tapi kehidupnya konsumtif. Hidupnya boros. Anaknya dikasih jajan. Dalam jumlah yang besar, pakaiannya bagus, punya ini loh. Ini gimana sih? Cerita di mencerita, oh ternyata dibohongin. Kecewa, biasa manusia. Tapi jangan sampai karena urusan itu akhirnya, wah dakwah salah kok kayak gini sih. Itu satu oknum. Merasa dikecewakan teman. Satu sebenarnya. Karena tidak mau ketemu satu masjid, tidak mau duduk bersama di pondok, ya karena sakit hatinya betul-betul mendalam, akhirnya dia gak mau datang ke pondok. Dia gak mau ke masjid itu, dia cari masjid yang lain, dia jarang datang ke pondok. Ini yang beliau katakan. Na'udzubillah. Sabarlah. Sabar. Punya anak, dititipkan di pondok. Orang tuanya kecewa. Ketika datang menjenguk, anaknya lari di pinggir jalan. Main-main di sana. Loh, ini pondok gimana sih kok gak tanggung jawab sama anak-anaknya? Siapa yang menjaga, siapa yang mengawasi? Gak bener nih pondok nih. Kecewa akhirnya anaknya ditarik. Udah gak usah pondok lagi di situ. Pengurusnya agak becus, pengurusnya gak tanggung jawab. Hanya karena satu masalah, akhirnya dia samaratakan. Jangan. Harusnya kan berusaha cari solusi. Oh, solusinya gak ada gerbang, ya udah kita buat gerbang. Oh, solusinya gak ada pagar, yuk bareng-bareng kita bikin pagar. Oh, gak ada yang jaga semacam satpam atau security, yuk gimana kita cari tenaga yang siap untuk security selama anak-anak kita belajar dari pagi sampai sore. Nanti ya kita bersama-sama kita cukupi keperluannya security tersebut. Jangan karena satu masalah, jangan karena satu oknum akhirnya dakwah ini ditinggalkan. Sakit. Selama sakit enggak ada yang menjenguk. Yang semula sakit fisik jadi sakit hati. Ini gimana sih? Kok enggak ada yang perhatian sama saya? Sembuh gak mau ngaji lagi. Dakwah tidak rugi. Jangan sampai tinggalkan dakwah karena urusan-urusan kecil seperti itu. Sabar. Qala ta'ala, Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu hatta yakulal rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Artinya, apakah kalian menyangka dan beranggapan masuk surga sementara cobaan itu belum kalian rasakan sebagaimana orang-orang yang sudah mendahului kalian? Orang-orang sebelum kalian itu mengalami ujian-ujian, sakit, peperangan, kesusahan dan kesulitan. Wazulzilu, sampai mereka itu digoncangkan. Hatta yakula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai masalah itu berat sekali. Ketakutan muncul. Sampai rasul dan orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qaribun. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Pertolongan Allah itu amat amat dekat. Jadi kalau punya masalah, sudahlah kembali kepada Allah. Karena pertolongan Allah itu sangat dekat. Sebentar lagi. Yaqulu Ibnu Katsirin, Ibnu Katsir menjelaskan. Yaqulu Ta'ala, Am hasibtum an tadkhulul jannah qabla an tubtalau, watukhtabaru, watumtahanu, Kama fa'ala billadzina min qablikum minal umami. Artinya, apakah kalian beranggapan bisa masuk surga tanpa diuji, tanpa dicoba? Karena ujian dan cobaan itu juga sudah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Allah berfirman, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra. Orang-orang sebelum kalian juga ditimpa cobaan. Apa saja? Wahiyal amradu, sakit. Wal asqamu, penyakit. Wal alamu, wal masaibu wan nawaibu, musibah, ujian, bencana. Itu sudah dialami orang-orang sebelum kita. Wazulzilu, betul-betul goncang itu. Khaufan minal a'da'i zilzalan syadidan wamtuhinu imtihanan azima. Karena banyaknya musuh, sampai goyang. Mereka betul-betul diuji dengan ujian-ujian yang berat. Fasabru alal bala'i tariqul jannati wasabilu su'ada. Sabar itu adalah jalan menuju surga dan rute keselamatan. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Artinya, apakah kalian menyangka bisa masuk surga padahal Allah belum mengetahui siapakah yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar? Allah Maha tahu sebelum semuanya terjadi. Akan tetapi itulah hikmahnya, agar terbedakan dan terpisahkan, agar tersaring dan terfilter. Ini yang betul-betul memperjuangkan agama atau hanya untuk kesenangan pribadi saja. Yang niatnya untuk memperjuangkan agama, sesulit dan serumit apapun ujiannya, tetap dia hadapi dan berusaha dia lewati. Tapi yang niatnya bukan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dia ternyata tidak serius dan tidak sungguh-sungguh, baru sedikit punya masalah, sudah menyerah. Bilang, lebih baik jadi orang biasa. Lebih baik jadi orang biasa. Lebih enak jadi ikhwan biasa daripada pengurus, katanya. Itu ujian. Jangan gagal. Fal ibtila'u sunnatun min sunanillahi ta'ala allati la yaslamu minha 'abdun min ibadillah. Pokoknya semua hamba itu pasti mengalami cobaan. Kama qala ta'ala am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillah wala rasulihi walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kalian menyangka dibiarkan begitu saja tanpa cobaan dan tanpa ujian? Padahal Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh. Dan siapa yang tidak mengambil selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, teman dekat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengkhabarkan apa yang kalian kerjakan. Wal maqsudu bil walijati bitanatun wa dakhilatun. Yang dimaksud walijah adalah teman dekat. Balhum fi dhahiri wal batini ala nushi lillahi wa li rasulih. Faktafa bil batini anil dhahiri. Bahkan mereka zahir dan batinnya. Zahir batinnya, lahir batinnya. Itu betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Faktafa bil batini anil dhahiri. Maka cukup dengan yang batin menggambarkan zahirnya. Fa ahlul iman thabituna ala imanihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa tariqi salafihim salih zahiran wa batinan. Orang beriman itu pasti akan kokoh mempertahankan imannya, kokoh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang telah ditempuh as-salafus salih lahir batin. Jadi intinya demikian yang ditekankan oleh Asy-Syaikh Khalid Adz-Dzafiri hafizahullahu ta'ala. Itu memang sudah sunnatullah. Gak bisa diubah-ubah itu. Sudah ketetapan dari Allah. Hidup di dunia pasti banyak masalah. Tinggal bagaimana hamba menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan, walhasilu, annahu ta'ala lamma syara'al jihada li'ibadih, bayyana anna lahu fihi hikmatan wa huwa ikhtibaru 'abidihi man yuti'uhu mimman ya'sih. Jadi walhasil Allah mensyariatkan jihad itu karena ada hikmah yang Allah perlihatkan, menguji hambanya, siapa yang taat, siapa yang maksiat, siapa yang menerima, siapa yang menolak. Kalau betul-betul taat kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan, kerjakan. Kalau memang mengakunya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang diperintahkan Rasulullah, laksanakan. Enggak pikir panjang itu. Wa huwa ta'ala al-alimu mimma kana wa ma yakunu. Allah Maha tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakunu. Dan Allah Maha mengetahui seandainya tidak terjadi apa yang terjadi dan seandainya terjadi apa yang terjadi kemudian. Allah Maha tahu. Fa ya'lamu syai'a qabla kaunih. Sebelum terjadi Allah sudah Maha tahu. Wa ma akaunihi 'ala ma huwa 'alaihi. La ilaha illa huwa wa la rabba siwa wa la radda lima qaddarahu wa amdah. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu beranggapan mereka hidup dibiarkan, lantas mengatakan, oh kami beriman, sementara mereka belum mengalami ujian. Sungguh, orang-orang sebelum mereka telah kami uji. Maka benar-benar Allah mengetahui siapa yang jujur, siapa yang berdusta. Fahada istifhamun istinkari. Pertanyaan ini, ahasibannas, apakah? Itu istifham istinkari namanya. Bertanya tapi mengingkari. Seperti itukah? Beranikah? Tanya tapi melarang. Bertanya tapi mengingkari. Bimakna annallaha subhanahu wa ta'ala la budda an yabtaliya ibadahul mu'minin bihasabi ma indahum minal iman. Artinya Allah itu menguji hamba sesuai kadar imannya. Wa yakhiful bala'u 'alal mu'mini idza 'alima anna hadzal amra 'amun 'alan nas kama fil ayah. Yang namanya cobaan itu akan lebih terasa ringan ketika dia faham bahwa ujian itu menimpa siapa saja, sebagaimana tersebut dalam ayat. Bala yaslamu minhul anbiya walal auliyaul atqiya. Jangankan dia dan orang biasa, para nabi, para wali, orang-orang yang bertakwa pun tidak lepas dari ujian. Ini kan langkah yang pertama kalau ingin menghibur diri. Ada cerita beredar di tetangga. Iya kan? Cerita itu sampai kemana-mana. Jadi bahan pembicaraan di pasar, tempat kerumunan orang, bahkan diviralkan. Semua orang membicarakan pokoknya. Bahwa dirinya sebagai seorang salafi dituduh dan dinyatakan durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena tidak mau menyelenggarakan acara selamatan. Orang tuanya meninggal dunia. Tidak ada penyelenggaraan, tidak ada penghormatan katanya. Sampai dibilang ngubur manusia kok sama dengan ngubur kucing. Yang namanya menguburkan jenazah itu kan ada prosesinya. Ada upacaranya. Ada ritual-ritualnya. Bukan cuma gali lubang, masukkan jenazah, tutup seperti kucing. Bukan. Itu anak durhaka, enggak mau mendoakan orang tuanya. Kenapa? Karena tidak mengadakan acara tahlilan. Acara selamatan dan makan-makan. Itu jadi berita umum sampai kemana-mana. Nah ketika itu terjadi, jangan kaget lah. Para nabi juga mengalami bagaimana dituju dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Muhammad itu memecah belah umat. Muhammad itu merusak hubungan talinan kekeluargaan. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu seorang penyair. Muhammad itu mencuri dari ahlul kitab, ajaran-ajaran Islam itu. Macam-macam tuduhannya. Itu para nabi alaihimus salatu wassalam. Apalagi orang biasa seperti kita. Nanti kan akan disebutkan biografi sejumlah ulama yang menghadapi ujian macam-macam itu. Mihnah. Baik. Jadi intinya kalau punya masalah, ingat bahwa yang punya masalah bukan cuma saya. Semua orang punya masalah. Bahkan orang lain bisa jadi masalahnya lebih berat dari saya. Udah, itu akan terasa ringan tuh. Diberi tugas jadi musyrif. Jadi penanggung jawab kelas 2. Masih kecil-kecil, usia 6 tahun, 7 tahun. Baru sebulan, 2 bulan sudah mengeluh. Aduh, anak-anak kecil susah diatur. Di kelas cuma isinya teriak-teriak. Ada yang lemparin temannya, ada yang ngusilin temannya, ada yang ngambilin bangku temannya, ada yang nyembunyikan buku dan tas temannya. Ada yang terlambat, ada yang ngompol juga masih, ada yang tertidur, lari-lari. Udah. Ingat, yang punya masalah bukan cuma antum. Bisa jadi yang lain lebih berat masalahnya. Udahlah, aku jadi wali kelas 6 aja lah, wali kelas 9 aja, udah besar-besar. Ya, siap. Bener nih ya? Ya, ngurusi anak-anak kecil susah sekali. Jadilah dari wali kelas 2 jadi wali kelas 9. Baru sebulan sudah mengeluh lagi. Aduh, anak-anak itu kalau masuk kelas parahnya tidur. Disuruh mencatat, gak mau mencatat. Yang mencatat tulisannya jelek harus aduh ditunggu, diimla, dieja, didikte. Coret sana, coret sini. Terus maunya apa? Udahlah jadi satpam aja lah. Ya sudah jadi satpam. Baru sebulan lagi nanti ngeluh lagi. Aduh susah satpam itu. Sebelum orang lain datang, kita yang lebih datang duluan buka gerbang. Yang lainnya sedang main-main, kita tetap jaga gerbang. Yang lainnya harus nunggu pulang selesai, gak ada yang tersisa, baru kita yang pulang. Aduh gak betah lagi jadi satpam. Terus maunya apa sih? Wah paling enak nemui tamu. Ya, jadi seksi tamu. Bisa ngobrol sama ustaz. Bisa makan minum seperti makan minumnya ustaz. Ya, kan? Udah jadi seksi tamu aja. Baru 1 bulan. Aduh, gak betah, gak kuat. Kenapa? Dikit-dikit, antum yang jemput ustaz ya. Lah, baru kemarin nganter ustaz. Sekarang ustaz lagi yang ada yang datang. Ini istrinya protes, anaknya pergi terus ibi. Gitu ya. Gitu. Malam-malam lagi, ngapain? Jam 12 ke Rawalumbu. Jemput. Bingung lagi, jadi seksi tamu. Terus udah Ustaz Afan, anak gak bisa jadi seksi tamu. Terus maunya apa? Bingung, ya itulah dunia. Sudahlah. Dijalani, sabar. Kayaknya yang paling enak, apalagi yang paling enak? Gak ada yang enak emang. Menjadi tukang parkir. Yang bagian ngatur-ngatur motor sama mobil. Pas panas-panas begini ngatur. Ya kan? Aduh panas nih. Gini. Kulitnya mulai mengelupas. Rambutnya rontok. Ketombenya tambah banyak gatal. Terus maunya apa? Wah seksi olahraga kayaknya enak nih. Ya kan? Cuma bagian apa senang-senang. Ya kan? Baru menjabat sebulan, seminggu dua minggu. Sudah ada ikhwan yang apa keselio. Nemenin ke rumah sakit. Loh, iya kan? Santri lagi ini bertengkar. Gol enggak gol. Wek diam. Gitu. Mana seksi olahraga ini? Mana pengurusnya ini? Ya, dipanggil lagi. Ya, itu. Kalau tidak menyadari bahwa yang namanya hidup itu adalah rangkaian ujian. Ya, seperti itu. Ya. Tidak ada yang lepas dari ujian. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya. Sungguh yang paling berat ujiannya itu para nabi. Thumma alladzina yalunahum, kemudian orang yang imannya di bawah tingkatan para nabi. Thumma alladzina yalunahum, kemudian tingkatan imannya di bawahnya. Thumma alladzina yalunahum, kemudian yang imannya tingkat ada di bawahnya. Terus begitu. Fal ibtila'u yatamayyazul mu'min minal munafiq was-sunniyyu minal mubtadi' was-thabitu minal mutazazzi'. Yang namanya cobaan itu akan memisahkan antara yang beriman dan yang munafik, yang ahlu sunnah dan ahlul bid'ah, yang kokoh dan yang cepat goyah. Itu akan ketahuan, nah ini serius nih, ini tahan banting nih, ini enggak nih. Gitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ma kanallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minal tayyib. Allah tidak akan membiarkan orang beriman seperti itu keadaannya, sampai akan terpisah dan terbedakan antara yang jelek dan yang baik. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah tidak akan menampakkan hal-hal yang ghaib untuk kalian, yang ghaib, yang ghaib. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan ai maksudnya, la budda an yuq'ida sababan minal mihnah. Artinya pasti Allah akan menetapkan satu sebab, yaitu ujian. Yadharu fihi waliyuh. Dari ujian itu nanti akan terlihat siapa yang betul-betul cinta kepada Allah. Wa yafdhah bihi aduwah. Dan juga nanti akan tersingkap siapa yang menjadi musuh dalam selimut sebenarnya. Setiap kali ada kegiatan, jangan, berat. Mau menyelenggarakan program, enggak cocok. Jadi selalu berperan dan berpikiran antagonis. Bukannya mensupport, bukannya memotivasi, malah nanti kalau terjadi kayak gini gimana? Nanti kalau gini siapa? Siapa yang nanggung resiko? Saya gak ikut-ikutan loh. Nanti kalau terjadi, ya kan udah dikasih tahu dari kemarin, gak percaya sama saya. Ini ada orang-orang seperti ini. Kalau di sini gak ada, tenang. Sini mah solid. Makanya setiap minggu selalu ada ustadz datang sini, solid itu. Alhamdulillah. Tapi jangan sampailah yang seperti itu terjadi. Kalau itu jelas-jelas baik, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang sudah engkau berazam, punya niat dan tekad berbuat kebaikan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau melobi suatu masjid, wah masjidnya luas tuh, kamar mandi dan fasilitas kebersihannya tercukupi, halaman parkirnya ada itu. Iya kan? Gimana kalau kita mengadakan kajian di sana? Bagus tuh, bagus. Iya kan? Udah mau jalan, ini ada yang berperan dan berpikiran antagonis tadi. Enggak ditimbang-timbang dulu kalau mengadakan kajian di sana. Nanti infaknya kita berapa ke masjid itu? Itu ketua yayasannya katanya gak suka loh sama kita. Gitu. Itu imam masjidnya sinis sama kita. Ini belum melangkah. Belum coba. Kan itu. Itu nanti kalau pas kajiannya kan Ahad itu rame itu. Yang ngatur lalu lintas nanti siapa? Nanti seksi bagian keamanan ini bagaimana? Jadi pikiran itu negatif terus. Iya. Bukannya melangkah, nanti kalau ada masalah dirembuk, dimusyawarahkan. Setelah melangkah, ternyata tidak seperti yang ditakutkan. Ketua yayasannya baik-baik aja, welcome, silakan dipakai. Kami senang masjidnya makmur. Memang itulah tujuan masjid ini dibangun duduk bersama-sama. Supaya dimakmurkan oleh umat Islam. Bapak imamnya bagus, karena ketika sholat bapak imamnya langsung menyatakan tidak mau maju. Dari Pak Haji ini yang maju. Enggak Pak Imam, tidak. Saya kan sudah setiap hari. Adik-adik aja, siapa yang maju ke depan? Masalah parkir ternyata dibantu Linmas. Jadi yang ditakut-takutkan dan dikhawatirkan tadi itu enggak jadi. Pokoknya selama itu baik, kerjakanlah. Bal innal abda Taib yu'rafu bihil mu'min as-sabir wal munafiqul fajir. Akan ketahuan siapa yang beriman dan dia mau sabar, siapa yang munafik dan dia jahat. Akan terlihat. Bal innal abda idza kana sa'iran fi darbid da'wati ila Allah ta'ala wa rafi'an liwa as-sunnati wadh-dhab anha raddan 'ala ahli al-ahwa'i wal bid'i azma 'alaihi al-bala'u. Bahkan sungguh seorang hamba, siapapun dia, yang berjalan di atas trek dakwah ilallah, dia berusaha untuk meninggikan bendera sunnah dan ingin membelanya, dia bantah, dia sanggah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, pasti berat ujiannya. Karena pahalanya juga banyak. Pahalanya juga banyak. Baru mau mengadakan kajian, sudah dapat izin dibatalkan sepihak. Ada yang diizinkan dengan syarat sekian banyak. Tolong jangan menjelek-jelekkan yang lain. Tolong jangan membahas kelompok selain kelompoknya Anda. Jangan lama-lama. 10 menit sebelum azan sudah harus selesai. Kayak kita mungkin ya. Oh enggak. Syaratnya ini, besok kebersihan ini segala macam. Pas hari-harinya udah, yang ini itulah. Itu pasti azuma alaihil bala. Yang namanya cobaannya itu pasti besar. Gak ada dakwah itu berjalan kemudian lenggang-lenggang saja, mulus-mulus saja. Gak ada ceritanya. Selalu bergelombang. Ikhtibaran wa imtihanan, itu adalah ujian. Wa ibqa'an li dzikrihil hasan fid dunya wa rif'an li darajatihi fil akhirah, membuat kebaikan-kebaikannya akan tetap diingat selama di dunia, derajatnya di akhirat akan ditinggikan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim menjelaskan, laula hadzal ibtila'u wal imtihan lama dhahara fadlus sabri والرضا والتوكل والجهاد والعفة والشجاعة والحلم والعفو والصفح. Kalau bukan dengan adanya cobaan-cobaan seperti itu, mana mungkin dan mana bisa terlihat kualitas kesabaran, keridhaan, tawakal, berjuangan, menjaga kehormatan diri, keberanian, kebijaksanaan, memaafkan, melupakan kesalahan orang. Dari mana bisa dinilai? Tapi karena ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan cobaan. Akan terlihat, oh ini sabar. Ini pemaaf. Ini berlapang dada. Ini selalu ridha dengan keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu hikmah dari cobaan. Manfaat ujian yang Allah berikan. Wallahu subhanahu yuhibbu an yukrima awliya'ahu bihadzihil kamalati. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dan sangat cinta untuk memuliakan wali-walinya dengan sifat-sifat sempurna di atas tadi. Wa yuhibbu zuhuraha 'alaihim, dan Allah senang hal itu terlihat dari mereka. Liyuthniya biha 'alaihim huwa wa malaikatuh, sehingga Allah nantinya memuji mereka, malaikat-malaikatnya juga memuji mereka. Dalam berdakwah di suatu tempat dicaci maki, dihina-hina, dituduh-tuduh dengan fitnah yang keji, sabarkah dia? Maukah dia memaafkan? Apalagi setelah terbukti dan ketahuan. Oh, ternyata itu berita bohong. Ternyata itu berita yang direkayasa. Akhirnya diketahui siapa pelakunya dan siapa otak di belakang layarnya. Ketahuan. Itu kan ujian. Akan ketahuan ini. Oh, orangnya sabar, orangnya pemaaf, orangnya pendendam. Ketika terlihat sabar, mau memaafkan, menjaga kehormatan diri, Allah akan memujinya. Malaikat-malaikat pun demikian akan memujinya. Wa yanalu bittisafihim biha ghayatal karamati wal ladzati wassurur. Dan mereka akan meraih kelezatan, kesenangan dan kemuliaan pada puncaknya. Wa in kanat murratal mabadi fala ahla min awaqibiha. Walaupun awalnya pahit, tapi nanti akhirnya manis. Akhirnya akan manis. Wa fi hadithi bid'il wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahu Warqah bin Nawfal, dalam hadis yang menjelaskan mula-mula wahyu itu diturunkan untuk Rasulullah, Warqah bin Nawfal, paman Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi yang mempelajari agama Nasrani, ketika mendapatkan cerita apa yang dialami oleh Nabi Muhammad di Gua Hira, apa kata Warqah bin Nawfal? Ya laitani fiha jada'an, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Warqah bin Nawfal waktu itu sudah berusia tua, mengatakan, duhai seandainya waktu itu aku masih muda dan kuat perkasa. Andaikan aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu sendiri. Faqala Rasulullah, Rasulullah bertanya dengan keheranan, awa mukhrijiyahum? Apakah betul mereka akan mengusir saya? Qala na'am. Kata Warqah bin Nawfal, pendeta Nasrani, benar. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiya. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan seperti yang engkau sampaikan, yaitu mendakwahkan tauhid, illa 'udiya, pasti akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Andaikan aku masih hidup ketika engkau dibenci, ketika engkau dimusuhi, ketika engkau diusir, ansurka nasran mu'azzara, akan saya bela kamu habis-habisan dan mati-matian. Ini pernyataan dari Warqah bin Nawfal, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihima rahmatan waziyah. Ya memang seperti itu dakwah. Ya. Satu cerita itu bisa berkembang menjadi banyak. Satu prasangka diolah, kemudian beredar seakan-akan betul-betul nyata. Padahal tidak ada buktinya. Hanya prasangka-prasangka, praduga-praduga saja. Ya. Salafi itu, kata sebagian mereka, dana dari timur tengahnya lancar. Tiap hari ke masjid ngaji, gak pernah kelihatan kerja. Itu katanya, kalau ada di antara mereka ibu-ibu melahirkan, dapat santunan. Anak-anaknya gratis. Gak tahu kalau SPP-nya banyak yang nunggak, ya kan? Itu sedikit-sedikit bantuan. Bangun masjid sana bantuan. Memang mereka hidupnya seperti itu. Berharap bantuan dari Timur Tengah. Cerita beredar gitu. Sampai ke telinga kita. Ya jangan tersinggung lah, jangan emosi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah untuk kaumku. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Ada lagi yang menuduh. Itu nikahnya nikah mut'ah mereka itu. Gonta ganti pasangan. Makanya sama-sama pakai cadar hitam-hitam itu, mana tahu mereka itu. Sampai di telinga kita, jangan marah, jangan tersinggung. Lah wong enggak ngerti, enggak paham. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang jahil mengajaknya berbicara. Orang tidak tahu memberikan penilaian dan komentar. Tidak usah ditanggapi. Tetapi qalu salaman, doakan saja keselamatan buat mereka. Doakan keselamatan buat mereka. Itu mereka punya pemikiran sesat, mereka ini dan itu. Masih belum seberapa dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Itu ujian semua. Dipanggil sama pamannya. Orang tuanya sudah oke. Lulus SMA tidak mau melanjutkan kuliah. Bapak ibunya mengizinkan. Pamannya yang gak terima. Pamannya datang. Loh ini keponakan saya, kenapa gak dikuliahkan? Kalau gak punya biaya, saya yang biayai. Malu keluarga kita. Kakekmu pejabat. Nenekmu itu juga orang terhormat. Paman-pamanmu itu ada yang kerja begini, kerja di sana. Rata-rata kita sarjana cuma kamu yang lulus SMA. Kamu di SMA dulu dari SD berprestasi, SMP udah tingkat nasional. SMA juga bagus sekali. Lulus SMA kok gak mau kuliah? Kalau gak punya duit, paman yang membiayai. Bapak kita dimarah-marahin karena bapak kita kan adiknya. Adiknya paman itu. Bapak yang semula sudah gak apa-apa, ya leh, wes kuliah wae. Isin bapak. Malulah. Ada yang seperti itu, pernah datang ke rumah. Sudah bayar untuk KKN ya. Bapaknya datang ke rumah karena anaknya mendaftar di pondok pesantren yang ngasih rekomendasi saya. Kuliah di UGM Jogja sana. Datang ke rumah. Tolonglah Ustadz, pokoknya saya pasrah sama Ustadz lah anak saya ini. Ini tinggal sedikit lagi. Mau selesai kuliah malah milih mondok. Gitu. Ini keluarga besar ribut ini. Karena paman-pamannya bulik-buliknya, simbahnya, oh repot, ribut pokoknya. Saya bilang, Pak, Bapak pernah mendoakan biar anaknya jadi anak yang soleh, anak yang berbakti. Oh iya, saya doakan. Allah kabulkan doanya Bapak. Jadi anaknya Bapak ini, anaknya Bapak menyatakan ingin belajar agama di pesantren itu wujud Allah mengabulkan doane panjenengan. Lo panjenengan yang doa Allah kabulkan kok malah berat menerima itu lo. Ya supaya jadi anak soleh ya belajar agama. Jenengan yang doa, jenengan yang minta sudah dikasih malah nggak terima, piye? Alhamdulillah sampai selesai, pulang sekarang sudah menikah, sudah punya anak, membantu dakwah di kampungnya. Alhamdulillah. Orang tua yang mendoakan kok Allah kabulkan malah berat. Jadi jangan sesek gitu. Kalau didatangin pamannya, kamu harus kuliah. Kan itu. Ini urusannya bukan kamu, tapi keluarga besarmu. Tetangga-tetangga nanti bilang apa? Mana tahu. Tapi pendaftarannya sudah terlambat. Pak D punya kenalan di kampus sana. Bisa pakai orang dalam, tenang. Waduh. Udah pokoknya dijaminin-jaminin itu. Kita cari-cari alasan gak bisa juga. Pokoknya kuliah. Gitu. Terlambat satu semester, gak apa-apa. Ya sabar. Sabarnya bukan kemudian sabar untuk kuliah, ya kan? Sabarnya tetap untuk mondok. Mbotenlah Pak D, gak usahlah. Saya udah mantap. Ya kan? Biar keluarga kita juga lengkap kan. Ada sarjana pertaniannya. Ada tentaranya. Ada dokternya. Nanti saya ustadznya. Nah itu. Biar lengkap Pak D. Besok kalau acara keluarga. Gak usah manggil ustadz yang lain. Saya yang jadi ustadznya. Biar keluarga besar kita lengkap. Itu. Ya sambil dikurangi. Apa namanya. Ya. Titik didihnya si paman itu ya kan. Kita berbagi tugas lah paman. Qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan wa amma atba'u rusulil musaddiqun lahum fi kulli ma ja'u bihi al-muthbituna li haqa'ikihi lastu a'nil muqarribina lastu a'ni al-muqirrina bi mujarradi al-fadhihi ma'atiqadihim fiha takhyila wa tahrifa wa ta'wila awi tajhila falaysa lil mubtilina alaihim sabilun albattah lakin bil iftira'i wa talbisi wal kathibi wal alqab alladhina hum ahakku biha wa ahluwa dunahum. Adapun para pengikut Rasul, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul lainnya, tapi kita terjemahkan sekarang Rasulullah saja. Adapun para pengikut Rasulullah, mereka yang menerima dan membenarkan semua ajarannya, maka tidak ada cara yang bisa ditempuh dan dilakukan oleh musuh-musuhnya untuk mengalahkan mereka. Gak ada cara. Kalah yang namanya ahlil batil itu pasti kalah. Terus caranya bagaimana? Mulai al-iftira, buat berita-berita palsu. Wat talbisi wal kadzibi wal alqabi, para pengikut Rasulullah itu kemudian disebarkan berita-berita dusta, ya kan? Dituduh ini dan dituduh itu, dikasih gelaran-gelaran yang jelek, Wahabi, radikal, teroris, kolot, kaku, dan seterusnya. Padahal mereka yang menuduh itu lebih pantas untuk mendapatkannya. Wa marattabu ala dzalika minal adzal ladzi yablughunahu minhum. Itu gangguan-gangguan terus yang sudah diizin-izinnya dibatalin, yang sedang mengajukan izin dipersulit, diperumit. Ya, mau mengadakan kajian, mau mendirikan pesantren, mau mendirikan lembaga pendidikan, dihalang-halangi, dipersulit, dipersusah. Iya kan? Didemo. Wadzalika mimma yuhaqqiqu miratsahum min imamihim wa matbu'ihim alladzi udhiya fillahi huwa wa ashabuh. Justru hal ini semakin memperkuat bahwa mereka betul-betul ahli waris Nabi, bahwa betul-betul mereka mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau dan sahabat-sahabatnya. Ketika Waraqah bin Naufal mengatakan, "Lam ya'ti ahadun bimitsli ma ji'ta bihi illa udhiya." Setiap orang yang mengajak dan mendakwahkan seperti dakwahnya Nabi Muhammad itu pasti akan dimusuhi. Fakullu man da'a ila nafsi ma ja'a bihi ar-rasulu fahuwa min atba'ihi. Setiap orang yang berdakwah sebagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pengikutnya. Fala budda an yanalahu minal adza min atba'i syaitan, pasti akan diganggu, pasti akan disakiti, pasti akan dihalang-halangi oleh para pengikut syaitan. Bihasabi halihi wahalihim wallahul musta'an, sesuai kondisinya dan sesuai keadaan mereka para pengikut setan itu, wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan bantuan. Kita cukupkan sekian, sudah masuk waktu salat zuhur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesabaran buat kita selama itu dalam kerangka dakwah, selama itu memperjuangkan kebaikan. Ya pasti ada masalah dijalani, ya. Saling menyabarkan satu sama lainnya. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.